sapu tangan berwarna biru ku hadiahkan kepadamu, kan menjadi kenang-kenangan sebelum ku tinggalkan. Bila engkau seorang diri, sapu tangan kan menemani sebagai pengganti diriku yang kini jauh darimu. Janganlah aku kau sesalkan telah pergi darimu. Cukup sudah penderitaan selama daku di sisimu. Sapu tangan berwarna biru, lambang kemesraan cintaku yang kudambakan kepadamu sepanjang kisah hidupku. Janganlah aku kau sesalkan telah pergi darimu. Cukup sudah penderitaan selama daku di sisimu. Selama daku di sisimu.